الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله أجمعين. والحمد لله، kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Bahjah yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ibnu Nasir Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullah, al-hadithu as-salisu wal-khamsun, hadith yang ke-53. Qala rahimahullah, an aliyin radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم telah bersabda, المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. Kaum muslimin, orang-orang Islam itu tatakafa'u, sama, sebanding atau sepadan darah-darah mereka. Darah-darah mereka adalah sama antara satu muslim dengan muslim yang lain. Sama-sama diharamkan untuk ditumpahkan dan nilainya sama, tidak berbeda. Wa yas'a bi dhimmatihim adnahum, dan berupaya atau berusaha dengan tanggungan tanggung jawab mereka, adnahum, orang yang paling dekat, paling rendah. Wa yaruddu alaihim aqsahum, dan membalas atas mereka aqsahum, orang yang paling tinggi. Wahum yadun ala man siwahum, dan mereka adalah tangan, mereka adalah satu tangan, satu kekuatan, menjadi satu, bersatu padu, satu muslim dengan yang lainnya, itu satu tangan, satu kelompok, satu golongan. Alaman siwahum, atas selain mereka, atas musuh-musuh mereka, kaum muslimin bersatu untuk melawan musuh-musuh mereka dari orang-orang kafir. La yuqtalu muslimun bi kafirin, tidaklah dibunuh seorang muslim dengan sebab orang kafir. Kalau ada seorang muslim membunuh orang kafir, maka tidak bisa dikisos. Kenapa? Karena nilai seorang muslim tidak sama dengan orang kafir. Wala dzu ahdin fi ahdihi, dan tidak apa? Dan tidak pula dzu ahdin, orang yang memiliki perjanjian, fi ahdi, pada perjanjiannya. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa rawahu Ibnu Majah an Ibni Abbasin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud As-Sijistani Sulaiman bin As'as radhiyallahu rahimahullah, wa Nasa'i dan al-Imam Ahmad bin Su'aib rahimahullah, wa rawahu Ibnu Majah, al-Imam Abu Dawud dan al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan hadis ini dari sahabat An Abi Talib radhiyallahu an. Dan al-Imam Ibnu Majah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah rahimahullah meriwayatkan hadis ini dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Di situ ada sedikit perbedaan. Dan asal dari hadis ini berada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sedikit perbedaan itu adalah pada kalimat, pada lafaz zimmatul muslimina wahidatun yas'a biha adnahum. Zimmatul muslimin, tanggungan kaum muslimin itu adalah satu. Dan orang yang paling rendah di antara mereka berupaya, berusaha untuk menunaikan tanggungan tersebut. Ini hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala rahimahullah, qala Syekh Sa'di rahimahullah, hadzal haditsu kattafsili liqaulihi ta'ala. Hadis ini seperti tafsir perincian, merinci firman Allah yang maha tinggi, innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja orang-orang yang beriman, mereka adalah bersaudara. Jadi seorang mukmin, seorang muslim itu saudara bagi mukmin dan muslim yang lain. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Wa qoulihi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini sebagai perinci, memperinci sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Bersaudara itu seperti apa? Orang beriman saudara mukmin yang lain, seorang muslim saudara muslim yang lain, itu bagaimana? Qala fa'alal mu'minina an yakunu mutahabbina mutasafina ghaira mutabaghidina wala muta'adina. Maka wajib atas orang-orang mukmin, wajib atas orang-orang yang beriman untuk menjadi apa? Mutahabina, saling mencintai. Mukmin yang satu mencintai mukmin yang lain, muslim yang satu mencintai muslim yang lain, sama. Muslim A mencintai muslim B mencintai muslim A, sama. Saling mencintai. Mutasafina, saling apa? Saling menjadi satu barisan, saling apa? Menguatkan satu dengan yang lain. Ghaira mutabaghidina, tidak saling membenci. Mu'min yang satu tidak membenci mu'min yang lain, muslim yang satu tidak membenci muslim yang lain. Sebagaimana dalam hadis yang sudah kita lewati, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Seorang muslim itu tidak membenci satu dengan yang lain. Wala muta'adina, dan tidak saling memusuhi, tidak bermusuhan. Seorang muslim dengan muslim yang lain, seorang mukmin dengan mukmin yang lain, tidak saling bermusuhan. yas'auna jami'an lima salihihim al-kulliyah. Mereka yas'auna, mereka berusaha, berupaya, jami'an, seluruh mereka. Muslim yang satu dengan yang lain, sama-sama berusaha. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, sama-sama berupaya. Untuk apa? Lima salihihim. Untuk maslahat mereka, untuk kebaikan mereka. Sama, sama-sama saling berusaha, sama-sama saling berupaya untuk kebaikan mereka. Al-kulliyah, secara apa? Menyeluruh. Baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, sama-sama berupaya. Bukan satu pihak saja, tapi sama-sama. A berusaha, B berupaya, C juga berbuat untuk kebaikan mereka. Bukan yang satu berusaha, yang satu menunggu, yang satu berupaya, yang satu menanti. Bukan, sama-sama berusaha, sama-sama berbuat. Allati biha qiwamu dinihim wa dunyahum, yang dengannya. Yang dengan apa? Kebaikan mereka. Dengan sebab kebaikan mereka apa? Kiwa mudinim, akan tegak agama mereka. Kalau mereka baik, muslimun dan mukminun ini baik keadaan mereka, maka akan tegak agama mereka. Wa dunyahum, dan akan tegak dunia mereka. Agama mereka menjadi baik, dunia mereka juga menjadi baik. Dunia usaha mereka menjadi baik, kerjasama mereka menjadi baik, ta'awun di antara mereka menjadi baik. Dengan sebab apa? Keadaan mereka yang baik. Demikian juga agama mereka saling mengingatkan akan menjadi lurus. La yatakabbaru syarifun ala wadi'in. Syarif, orang yang mulia, tidak sombong. Ala wadi'in, atas orang yang rendah, yang punya kedudukan, tidak merasa besar, tidak merasa lebih baik dari yang rakyat, dari yang orang rendah. Orang yang punya tidak merasa lebih dari yang tidak punya. Orang yang berilmu tidak merasa lebih dari orang yang bodoh. Tidak merasa sombong, tidak merasa lebih dari yang lain. Wala yahtakiru ahadun minhum ahadan, dan tidak meremehkan seorang pun dari mereka terhadap seorang pun selainnya. Tidak apa? Meremehkan, tidak merendahkan. Ah, kamu apa bisanya? Ah, kamu sudah apa? Kamu belum apa-apa. Kamu belum berbuat ini, belum berbuat itu. Beda dengan tidak merendahkan, tidak meremehkan orang lain. Fadima'uhum tatakafa'u, maka darah mereka adalah apa? Kufu, seimbang, sepadan, sebanding. Darah mereka sama. Kalau diukur atau ditimbang itu sama berat, sama tinggi, dan sama banyak. Seimbang, sebanding. Tidak ada yang lebih nilai darah mereka. Bukan banyaknya atau beratnya, tapi nilainya sama. Nilainya apa? Sama. Ini apa? Kaum mukminin berupaya dan berusaha untuk kebaikan mereka. Sama. Semuanya berusaha sehingga agama mereka menjadi tegak, menjadi kuat. Dunia mereka juga menjadi tegak, menjadi kuat. Tidak ada yang menyombongkan diri, tidak pula ada yang merendahkan orang lain. Sama, sama-sama tawadhu, sama-sama saling menghargai. Walaupun mungkin dari upaya dan usaha ada yang lebih, ada yang kurang. Dari ilmu ada yang lebih, ada yang kurang. Dari akhlak ada yang lebih, ada yang kurang. Dari adab ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi apa? mereka sama sebagai mukmin, sama sebagai muslim, berupaya dan berusaha untuk kebaikan bersama. Fa innahu la yustaratu fil qisasi illa al mukafa'atu fid din. Maka tidaklah disyaratkan di dalam qisas, ya, hukum qisas, mungkin bahasa kita adalah apa? Bahasa, walaupun mungkin tidak pas ya, balas dendam gitu. Itu tidak pas sebenarnya. Qisas, menuntut balas. Tidaklah disyaratkan padanya kecuali apa? Al-mukafa'atu fid-din. Sama sebanding dalam perkara apa? Agama. Kalau agamanya sama, itulah berhak untuk dikisos. Sehingga apa? Fala yuktalu muslimu bil kafir. Tidak dibunuh seorang muslim dengan sebab orang kafir. Dengan sebab seorang muslim membunuh orang kafir. Maka apa? Tidak berhak untuk dikisos. Kenapa? Ini muslim, ini kafir. Nilai muslim dan nilai kafir tidak sama. Sehingga tidak bisa dikisos. Yang dikisos itu kalau seorang muslim membunuh seorang muslim. Nilainya sama. Sehingga ini berhak untuk dikisos. Tapi kalau satu muslim yang dibunuh adalah kafir. Ini tidak berhak untuk dikisos. Tidak berhak untuk dituntut balas. Kama fi hadzal hadis, sebagaimana dalam hadis ini. Di mana hadis ini diketahui? Rasulullah mengatakan apa? La yuqtalu muslimun bi kafirin. Tidaklah seorang muslim itu dibunuh dalam qisas bi kafirin dengan sebab apa? Membunuh seorang kafir. Wal mukafatu fil khuriyah. Demikian juga apa? Tidak disyaratkan kecuali apa? Mukafa'ah dalam khuriyah, kemerdekaan. Sama dengan apa? Dari sisi apa? Merdeka atau budaknya. Kalau seorang merdeka membunuh budak, maka orang merdeka apa? Tidak bisa dikisos. Kenapa? Karena yang dibunuh adalah budak. Tidak sebanding nilainya. Fala yuqtalul khurru bil abdi. Maka tidaklah dibunuh, dikisos, orang yang merdeka dengan sebab membunuh seorang budak. Kenapa? Karena nilainya beda antara budak dengan orang merdeka. Orang merdeka tidak boleh diperjualbelikan, sedangkan budak apa? Boleh diperjualbelikan. Nilainya tidak sama. Apapun keadaannya, bagaimanapun keadaannya, seorang muslim yang merdeka berbeda dengan seorang muslim yang apa? Budak. Antara budak dengan orang merdeka ini berbeda. Ini syarat qisas. Syaratnya apa? Harus satu agama, yaitu muslim sama muslim. Syarat yang kedua, harus sama orang merdeka. Sama-sama apa? Seorang yang merdeka. Qala wa amma baqiyatul awsaf, adapun sifat-sifat yang lain. Fal muslimuna kulluhum ala haddin sawa. Maka orang-orang Islam seluruh mereka adalah di atas batasan yang sama. Faman qatala au qata'a tarafan muta'ammidan udwanan, maka barang siapa yang membunuh atau memotong taraf, satu ujung tangan atau jari, muta'amidan, dengan sengaja, udwanan, karena zalim, dan berbuat udwan, ya berbuat zalim, falahum an yaqtasu minhu bisyartil mumasalah fil udwi, Maka bagi mereka, bagi walinya, wali yang dipotong tangannya atau dipotong jarinya tadi, boleh bagi dia untuk menuntut balas, menuntut kisos minhu dari yang memotong atau membunuh tadi, dengan syarat apa? Mumatsalah, semisal fil udwi, pada anggota badan. Kalau dia memotong jari kelingking, maka dikisos. Jari yang memotong dipotong jari kelingkingnya, sama mana yang dipotong. Kalau di ruas jari yang paling ujung, sama, dia juga dipotong pada ruas jari yang paling ujung, semisal. Kalau dia melukai telinga, dikisos, sama telinganya yang dilukai, sama apa lukanya, tidak boleh lebih. Kalau dia melukai hidung, maka hidung yang dilukai, dan seterusnya. Kalau membunuh, maka dia juga dibunuh. Apa? Sesuai. La farqa bainas saghiri bil kabir, tidak ada perbedaan antara orang yang kecil dengan orang yang besar. Kalau orang besar membunuh, maka dia dikisos, dia juga dibunuh. Anak kecil membunuh, maka dia juga dikisos. Kalau anak besar membunuh anak kecil, maka dia juga dibunuh dengan sebab membunuh anak kecil, dikisos. Atau anak kecil membunuh orang dewasa, maka dia juga dikisos, anak kecil dibunuh. Tidak ada perbedaan. Wabil aqs, dan yang sebaliknya. Tidak ada perbedaan seorang muslim yang besar dan yang kecil. Kalau membunuh, sama dikisos. Atau melukai, sama dikisos. Dilukai dengan luka yang sama. Wadzakari bil unsa, atau apa? Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki membunuh perempuan, maka apa? Dia dikisos dengan sebab membunuh perempuan muslimah. Atau seorang muslimah membunuh laki-laki muslim, maka dikisos, dia dibunuh dengan sebab membunuh seorang muslim laki-laki. Wabil aqs, dan kebalikannya. Jadi kalau laki-laki membunuh perempuan muslimah, maka dikisos, laki-laki ini dibunuh. Atau seorang perempuan muslimah membunuh muslim, maka dikisos, sama. Nilainya apa? Sama. Wal alimu bil jahili, demikian juga tidak ada perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Orang ini berilmu, dia membunuh, maka dia dikisos. Orang ini jahil, dia membunuh, maka dia dikisos. Sama. Tidak kemudian, oh kalau orang yang berilmu tidak boleh dikisos, kalau dia orang jahil tidak boleh dikisos. Tidak, sama. Wastarifu bil wad'i, tidak ada perbedaan antara orang mulia dengan orang rendahan. Oh ini pegawai yang membunuh, maka harus dikisos. Oh ini rakyat yang membunuh, ini juga dikisos. Tidak ada perbedaan. Wal kamilu bin nakisi, demikian juga apa? Orang yang sempurna dengan orang yang kurang. Apa ya orang yang kurang? Mungkin idiot atau mungkin cacat, tapi dia seorang muslim. Dia ini orang sempurna, anggota badannya lengkap, tapi dia membunuh, maka dia kisos. Walaupun yang dibunuh adalah orang idiot atau orang yang cacat, demikian juga kebalikannya, sama. Kal aksi fi hadhil umur, seperti sebaliknya dari perkara-perkara ini. Sehingga seorang muslim ini sebanding dalam apanya, darahnya dengan muslim yang lain. Tidak ada perbedaan besar kecil, tua muda, laki-laki perempuan, orang merdeka atau budak, apa, orang yang mulia atau rakyat. Tidak ada perbedaan. Ini menunjukkan bahwa darah seorang muslim adalah apa? Sama. Yang ada perbedaan apa? Kalau seorang muslim dengan kafir, atau orang merdeka dengan budak. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Dan untuk Banat insya Allah kita liburkan, karena insya Allah kita persiapan untuk nanti menghadiri undangan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.